Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Barakallahu fikum. Dalam rangka belajar agama Allah Subhanahu wa taala, membaca risalah yang mulia yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Bahjah Qulubil Akbar, Bahjah Qulubil Abrar. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesaikan membaca penjelasan al-muallif rahimahullah hadis yang pertama. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Man yaqra? Man yahfad al-hadith, yang sudah menghafal hadithnya. Nah, tafadhol dibaca. Nah, ya, semuanya baca. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu bin niyyat, wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, muttafaqun alaih. Naam, iqra'u ya ikhwah, iqra'u. Ya, dengan melihat enggak mengapa, dibaca. Ah, entah. Ah, man sahabiyuhu, dari sahabatnya, sahabatnya. An Umar. Innamal, ayah. Ah. Ya, naam, muttafaqun alaih. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Naam, barakallahu fiik. Ini yang pertama. Yang kedua, setelahnya. Man yaqra? Ah, siapa lagi? Ah, ya tera. An Umar bin Khattab. Ya. Naam ahsan. Setelahnya man yaqra. Sekarang dengan melihat enggak mengapa. Nah, pertemuan berikutnya tanpa melihat. Nah. Yaqul ahsan barakallahu fik. Nah, saya lanjutkan. Kita lanjutkan. Qala al-muallif Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa amma hadithu Aisyah radhiyallahu anha, dan adapun hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fa inna qawlahu sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Ya, barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara pada urusan kami, yaitu agama ini, ma laysa minhu, ya bukan termasuk darinya, fa huwa raddun, maka perkara tersebut, amalan tersebut, raddun, ditolak. Au, dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak ada padanya urusan kami, ya, dalam agama Islam ini, fahuwa raddun, maka amalan tersebut raddun ay mardudun, ditolak, ya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa al-amal al-ibadah, amalan-amalan ibadah ini adalah tauqifiyah. Tauqifiyah. Naam, harus sesuai dengan apa yang datang dalam agama Islam ini. Harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum asalnya, ibadah ini tidak boleh kecuali dalam apa yang datang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Fayadullu bil mantuq wa bil mafhum. Hadis ini menunjukkan nam bil mantuq, ya, bil maktub, artinya secara tersurat, secara tersurat, dan juga bil mafhum, secara tersirat. Nah, kita memahami hadis ini dari dua sisi ini. Yang pertama secara tersurat, yang kedua secara tersirat. Amma mantuquhu, dan adapun memahami hadis ini secara tersurat, fa innahu yadullu ala anna kulla bid'atin uhdithat fid din laisa laha aslun fil kitab wala fis sunnah sawa'un kanat minal bid'i al qawliyah al-kalamiyah kattajahum warafdi wal-i'tizal wa ghairiha atau minal bid'ah al-amaliyah. Minal nam al-bid'ah al-amaliyah tata'abbudi lillah bi'ibadatin lam yasra'ha Allahu wala rasuluhu. Fa inna dhalika kullahu mardudun ala ashabihi. Ya, adapun penunjukan hadis ini secara tersurat, bahwa hadis ini menunjukkan setiap perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama Islam ini, laisa laha aslun, yang tidak ada padanya aslun, dasar, yaitu dalil. Di Al-Quran, di dalam kitab Al-Quran, tidak pula di dalam As-Sunnah. Sama saja apakah enam perkara-perkara yang baru, bid'ah-bid'ah al-qauliyah yang berupa ucapan, ya, keyakinan atau pendapat, kat-tajahum, seperti bid'ahnya at-tajahum, yaitu Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah, kelompok Jahmiyah, yang mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bid'ah Jahmiyah. Mereka menolak, tidak mau menetapkan di dalam akidah mereka, keyakinan mereka, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bid'ah Jahmiyah. Ya, padahal di dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah banyak ayat dan hadis yang menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Namun sama mereka, Jahmiyah ini ditolak. Tidak mereka tetapkan nama dan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warafdi, seperti juga bid'ah Rafidhah, kaum Syiah Rafidhah, yang di antara akidah mereka meyakini bahwa imam-imam mereka, ya, keturunan Ali bin Abi Thalib, nam, ini lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya dibanding para nabi. Dibanding para nabi. Naam. Ali ini lebih mulia di sisi mereka. Al-Hasan Al-Husain. Kemudian keturunan beliau. Naam. Ini bid'ah di dalam i'tiqad, keyakinan. Naam. Ini perkara yang baru yang mereka buat-buat. Tentunya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum muslimin, mereka meyakini bahwa nabi itu apa? Lebih mulia dibanding enam wali. Naam, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang dibandingkan dengan yang mereka anggap wali. Barakallahu fikum. Dan juga di antara akidah mereka, orang-orang Rafidhah, nah, mereka mengatakan bahwa Malaikat Jibril ini berkhianat. Berkhianat. Yang seharusnya risalah disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, ternyata disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Ini sampai seperti ini bid'ah mereka. Naam. Mereka mengatakan, meyakini bahwa naam, yang seharusnya risalah ini disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, ternyata sama malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Ini diantara bid'ah rafidhah. Dan juga masih banyak yang lainnya yang menunjukkan bahwa mereka rafidhah ini bukan dari agama Islam. Bukan dari agama Islam. Kemudian wal i'tizal, dan juga bid'ah i'tizal, kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Yang mana mereka ini menolak sebagian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebagian nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bid'ah mereka juga, 6, terkait dengan ahlul kabair. Orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa besar. Terjatuh dalam dosa besar. Mereka mengatakan orang tersebut, 6, alal manzilah baina manzilatain. Dia di antara, 6, berada di satu manzilah kedudukan, di antara dua kedudukan. 6, satu tempat di antara dua tempat. Tidak muslim, tidak pula kafir. Nah, ini juga perkara baru. Nah, berbeda dengan 6 kelompok khawarij. Kelompok khawarij. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa pelaku dosa besar ini kafir. Ini kafir. 6. Mu'tazilah, 6, maka mengatakan fil manzilah baina manzilatain. 6, ini ketika di dunia. Ketika di dunia. Adapun di akhirat nanti, akidah mereka, keyakinan mereka, ya, orang-orang Mu'tazilah ini sama dengan khawarij, kekal di dalam neraka. Ya, pelaku dosa besar kekal di dalam neraka di akhirat nanti. 6. Ini diantara kebid'ahan dalam hal 6 al-i'tiqad, aqidah, ya, keyakinan. Wa ghairiha, dan juga yang lainnya dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Yang mereka mengadakan perkara baru dalam akidah, dalam keyakinan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au minal bid'ai al-amaliyah, atau dari perkara-perkara yang baru, perkara yang bid'ah dalam hal amalan. Dalam hal amalan. Kalau tadi bid'ah dalam hal apa? I'tiqad, keyakinan, pendapat. Nah, ini semuanya ditolak. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bid'ah-bid'ah, ya, perkara yang baru dalam hal amalan. Kata'abbudi lillah, seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bi'ibadatin, dengan amalan-amalan ibadah, lam yasra'ha Allah wa wala rasuluh, yang tidak Allah syariatkan dan tidak pula rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan amalan tersebut. Namun mereka ada-adakan. Mereka buat-buat sendiri. Ini juga 6 Naam. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal itu kullahu semuanya mardudun, ditolak, ala ashabihi. Naam. Atas pelaku-pelakunya. Naam. Adapun bid'ah amalan ini juga banyak. Ya, perkara-perkara yang baru dalam hal amalan seperti perayaan-perayaan. Naam. Perayaan-perayaan, nah, hari raya, hari raya. Naam, karena agama Islam ini Naam telah menentukan bahwa hari raya kaum muslimin ada dua di dalam setahun. Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada yang lain. Nah, jika diada-adakan, dibuat hari raya yang lain, maka adalah perkara yang baru. Perkara yang baru. Barakallahu fikum. Dan hari raya atau perayaan yang mereka buat-buat ini, mereka mengatasnamakan apa? Agama, bukan kebiasaan. Seperti Maulid Nabi. Mereka meyakini, nah, ketika mereka mengadakan enam acara ini, apa yang mereka yakini? Ibadah. Memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Bahkan tabi'in, mereka tidak pernah mencontohkan. Nah, ini perkara yang baru dalam hal amalan. Nah, atau amalan-amalan zikir tertentu, zikir-zikir khusus, padahal tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini juga amalan ya, atau bid'ah yang berupa amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahluhu madmumun, dan pelakunya ini tercela. Pelaku perkara yang baru dalam agama Islam, perkara bid'ah, baik enam bid'ah i'tiqadiyah, keyakinan ya, atau amalan, ini semuanya bah tercela. Tercela. Bihasabi bid'ahihim, sesuai dengan kadar kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Ya, semakin banyak perkara baru, perkara bid'ah yang mereka lakukan, semakin tercela dia di sisi Allah. Wa bu'diha 'anid din, dan sesuai dengan jauhnya enam kebid'ahan mereka dari agama Islam ini. Ya, semakin jauh enam kebid'ahannya, maka semakin tercela pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar pula enam dosa yang mereka tanggung. Ini menunjukkan bahwa bid'ah ini bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang sampai enam mengeluarkan dari apa? Agama Islam. Jadi bid'ah ini bertingkat-tingkat. Enam. Ada yang sampai mengeluarkan seseorang dari ad-din, agama Islam. Di antaranya apa tadi? Naam, rafidhah. Bid'ah. Melakukan kebid'ahan. Bahkan mereka sampai naam menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ini. Di masa Ali bin Abi Thalib, ketika beliau keluar dari rumahnya, ternyata mendapati sekelompok orang yang sujud terhadap Ali bin Abi Thalib, sujud. Maka Ali bin Abi Thalib pun marah. Nah, pada kelompok orang ini tadi, ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Akhirnya menghukum mereka, dibakar. Nah, kelompok ini, nah, sama Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk apa? Dibakar. Nah, dan para sahabat mereka sepakat bahwa kelompok ini pantas untuk dihukum mati, dibunuh. Namun mereka, nah mereka berselisih terkait dengan cara, nah menghukumnya, cara membunuhnya. Nah, kebijakan Ali bin Abi Thalib pada waktu itu apa? Memerintahkan untuk dibakar. Ini di, nah dikritik oleh sahabat Ibnu Abbas. Nah, karena sahabat Abdul bin Abbas ini mendengar hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'adzibu binar illa rabbun nar, tidak boleh mengazab, menyiksa dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Namun mereka sepakat bahwa naam orang yang atau kelompok ini yang memiliki i'tiqad seperti ini, ini harus dibunuh, dihukum mati. Barakallahu fikum. Kemudian, faman akhbara bighairi ma akhbara Allah bihi wa rasuluhu aw ta'abbada bi syai'in lam ya'dhanillahu bihi wa rasuluhu wa lam yasra'hu fa huwa mubtadi'. Maka siapa saja yang memberitakan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala beritakan dan juga rasulnya, atau seseorang yang beribadah dengan suatu amalan, suatu perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya serta tidak disyariatkan oleh Allah dan rasulnya, fa huwa mubtadi'un, maka orang tersebut adalah mubtadi', ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Nah, seorang yang memberitakan, menyampaikan suatu perkara dalam agama ini yang tidak Allah Subhanahu wa taala khabarkan dan tidak pula Rasul sallallahu alaihi wasallam khabarkan, maka orang ini dinamakan mubtadi', ahlul bid'ah. Atau seorang yang melakukan suatu amalan ibadah, dia mengada-adakan perkara baru dalam agama Islam ini yang tidak Allah izinkan, tidak pula Rasulnya mengizinkan, tidak Allah syariatkan, maka orang tersebut adalah mubtadi'. Wa man harrama al-mubahat aw ta'abbada bighairi syar'iyyat fa huwa mubtadi'. Dan siapa saja yang mengharamkan perkara-perkara yang mubah, yang boleh. Siapa saja yang mengharamkan perkara yang boleh. Allah membolehkan, Rasulullah membolehkan. Namun ada seorang yang mengharamkan, ini haram. Atau ta'abbada bighairi asyari'iyat. Melakukan perkara baru dalam agama ini yang tidak disyariatkan, tidak disyariatkan, fahuwa mubtadi'un, maka dia pun dihukumi sebagai mubtadi', ahlul bid'ah. Nah, ini yang bisa kita pahami secara apa? Tersurat, tersurat. Nah, bahwa setiap perkara bid'ah, perkara yang baru dalam agama Islam ini yang tidak ada dasarnya dalam kitab dan juga dalam as-sunnah, baik perkara-perkara terkait dengan i'tiqadiyah, keyakinan-keyakinan atau amalan-amalan, maka semuanya tertolak ya. Naam, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma mafhumu hadzal hadis, dan adapun naam memahami hadis ini secara tersirat, ya, pemahaman hadis ini secara tersirat, fa inna man 'amila 'amalan 'alaihi amrullah wa rasulih, bahwa siapa saja yang melakukan amalan, ya, melakukan suatu amalan, 'alaihi amrullah, yang padanya ada perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa huwa, yaitu at-ta'abbudu lillah bil aqaid as-sahihah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah-akidah yang sahihah, yang benar, keyakinan-keyakinan yang benar, wal a'malis salihah, dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan salih sesuai dengan nam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, min wajibin, dari amalan yang wajib wa mustahab ataupun mustahab sunnah, fa'amaluhu maqbulun, maka amalannya diterima, amalannya diterima, wa sa'yuhu mashkurun, dan upaya dia, usaha dia di dalam nam berakidah, beramal ya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, masykurun, ini disyukuri. Naam. Ini yang kita pahami secara tersirat. Naam. Wa yustadallu bihadzal hadits ala anna kulla ibadatin fu'ilat ala wajhin manhi anhu fa innaha fasidatun. Nah, perkara berikutnya, 6. Diambil dalil dari hadis ini, atau hadis ini bisa sebagai dalil yang menunjukkan bahwa setiap perkara ibadah, setiap perkara ibadah yang dilakukan nam ala wajhin manhi anhu, dilakukan dengan tata cara yang dilarang, maka ibadah tersebut fasidah, rusak. Ibadah tersebut rusak. Kenapa? Li'annahu laisa 'alaiha amrus syari', karena enam ibadah tersebut tidak berdasarkan atau tidak ditunjukkan, dicontohkan dan diperintahkan oleh asy-syari', pembuat syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Enam. Wa anna nahya yaqtadi al-fasad, dan bahwa larangan ini menuntut ya berkonsekuensi adanya al-fasad, kerusakan, ya rusaknya amalan tersebut, rusaknya enam amalan tersebut. Naam, barakallahu fikum. Seperti contoh enam ibadah sholat, ibadah sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan enam agar sholat ini sesuai dengan apa yang beliau contohkan, beliau lakukan. Sallu kama ra'aitumuni usolli, ya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholatku. Enam, sholat ibadah yang mulia. Jika dilakukan dengan cara atau tata cara yang terlarang, maka amalan tersebut apa? Rusak. Contohnya, 6, sholat subuh. Ini 2 rakaat. 2 rakaat. 6. Kemudian jika ada seorang memandang ini sholat subuh pagi hari masih seger, kok 2 rakaat? Nah, tambah 4 rakaat. Nah, 4 rakaat. Nah, maka malam seperti ini ya, melakukan sholat subuh 4 rakaat, ini apa? Fasid, rusak. Rusak. Nah, jadi tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Ini sebagai contoh. Nah, atau sholat asar. Sholat asar, ini 4 rakaat. Nah, ini waktu sore. Biasanya sudah capek habis kerja, kok 4 rakaat banyak? 2 saja. Nah, 2 saja. Nah, maka ini fasidah. Nah, rusak. Nah, barakallahu fikum. Atau amalan yang lainnya. Amalan yang lainnya. Nah, satu amalan, amalan ibadah, namun tata caranya apa? Tidak syar'i. Tata cara yang dilarang. Nah, ini juga fasidah. Kenapa di sini fasidah rusak tidak diterima? Karena tidak sesuai dengan 6 syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu muamalatin nah syari'u anha fa innaha laghiyatun la yu'taddu biha. Dan seluruh muamalah di antara manusia ya, muamalah, interaksi, akad-akad dan juga yang lainnya, nah syari'u anha, yang dilarang oleh syariat, maka sesungguhnya muamalah tersebut adalah laghiyah, tidak bernilai. Ya. La yu'taddu biha, tidak dianggap. Artinya tidak sah. Tidak sah. Setiap muamalah yang dilarang oleh 6 syariat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka muamalah tersebut adalah muamalah yang laghiyah, yang tidak dianggap dan tidak sah. Nah, ini berdasarkan hadis ini. Nah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Dan riwayat yang lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Dengan demikian telah kita selesaikan membaca penjelasan Asy-Syaikh rahimahullah terkait dengan hadis yang kedua. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah enggak ada pertanyaan ya. Mungkin ada yang kurang jelas, kurang dipahami, bisa disampaikan. Ya, terkait dengan hadis ini. Ya, jangan lupa antum berusaha murojaah dan menghafalkan hadis ini. Ya, hadis penting ya. Penting. Hadis pertama dan hadis yang kedua, hadis yang pendek. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal.